untuk mendung. Sing kaya biasai, sing kaya hang solong. Nong endi janji ne, nong endi sumpai. Apa rika wis luntur welasih.